Saya spesialkan buat warga Bendar tercinta semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bersama Monata. Akan ku Terima kasih ya, Om Nono.